sini ada pertanyaan. Pertama tentang kelompok Aswaja. Siapakah kelompok Aswaja itu? Kelompok Aswaja sangat membenci kelompok Wahabi. Itu sudah jawabannya. Tadi pertanyaannya, jawabannya kelompok Aswaja sangat membenci kelompok Wahabi. Yang pasti, orang-orang yang sering menyuarakan kata Aswaja, mungkin maksud mereka itu kata merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang yang sering menyuarakan kata Aswaja ini mayoritasnya atau kebanyakannya adalah dari kalangan tasawuf Sufiyah, yang mereka sesungguhnya layak disebut Asy'ari, ya. Yang mereka sesungguhnya layak disebut Asy'ariyah. Sehingga wajar kalau permusuhan mereka sangat keras terhadap mereka-mereka yang mendakwahkan tauhid dan sunnah, yang dalam hal ini sering dijuluki sebagai kelompok Wahabi. Padahal sesungguhnya tidak ada dikenal di dalam Islam kelompok atau aliran Wahabi. Dan kita harus tahu bahwa orang-orang yang memunculkan istilah Wahabi itu adalah orang-orang yang sejatinya membenci dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Adapun orang-orang yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan sunnah, tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Wahabi. Meskipun dikenal dalam sejarah bahwa tokoh yang begitu bersemangat, begitu hebat dalam mendakwahkan tauhid adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi tidak ada istilah kelompok atau aliran Wahabi. Itu hanya julukan dari mereka-mereka yang memusuhi dakwah tauhid dan sunnah. Adapun Aswaja, sekali lagi, yang sering menyuarakan Aswaja adalah mayoritasnya kaum Sufi Alawi. Dan kaum Sufi Alawi ini lebih cenderung dekat-dekat kepada Syiah. Walaupun mereka bukan Syiah, tetapi ada korelasi antara keduanya, ada hubungan, ya. Apakah jamaah pengajian yang menamakan dirinya majelis zikir Rasulullah yang didirikan oleh Habib Mundir itu dari kelompok Syiah? Wallahu alam, secara aliran atau kelompok mungkin tidak, tetapi secara praktek amaliyah ibadah mungkin ada kemiripan dengan kaum Syiah, seperti menyenangi untuk melakukan ziarah-ziarah ke kubur, berdoa di hadapan kuburan, melakukan tawaf di hadapan kuburan, ritual-ritual yang seperti ini sesungguhnya dilakukan juga oleh kaum Syiah. Ya. Kemudian keyakinan taqiyah menjadi tahu mengelabui muslim. Ya, karena itu bagaimana kita dari ciri bahwa seseorang tokoh beragama. Pertama adalah kita membentengi diri kita dengan ilmu, ilmu din, akidah yang benar, ya. Tafaqquh fid din, belajar ilmu agama yang sungguh-sungguh. Karena dengan begitu kita dengan mudah akan mengetahui keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang menyimpang. Jadi upaya pertama yang dilakukan adalah tafaqquh fid din. Ahlus sunnah itu dimanapun berada, satu hal yang menjadi ciri khas mereka adalah perhatiannya terhadap ilmu. Dan orang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika mengenal sunnah, maka dia akan mendapatkan karomah. Karomah yang dimaksud adalah mampu mencium bau seseorang. Maksud bau seseorang itu adalah mampu mengetahui orang ini apakah aliran Syiah ataukah aliran Khawarij atau Sufi atau apa, bisa diketahui. Itu karomah yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu ketika mereka mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa ala alihi wasallam, bisa mencium bau seseorang ini dari golongan mana, apakah ini HTI ataukah ini tabligh ataukah ini sebut tahu. Tapi kalau seseorang itu tidak belajar sunnah, tidak mengetahui ilmu agama, tidak tafaqquh fid din, jelas akan kesulitan, susah bagi dia untuk mengetahui apakah ini pemahaman benar atau pemahaman salah, ya. Jadi upaya yang dilakukan yang paling pertama adalah memahami ilmu agama dengan baik dan benar, mengenal sunnah Nabi SAW, belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah, sehingga dengan itu kita mempunyai karomah. Karomah dalam hal membedakan keadaan setiap orang, apakah berjalan di atas jalan yang hak ataukah justru orang yang dimaksud itu berjalan di atas jalan yang batil, ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui ciri-ciri yang sudah jelas menjadi dasar pemikiran Syiah. Satu di antaranya adalah kebencian terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi dasar akidah Syiah yang paling menonjol dalam hal kebenciannya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menjumpai seseorang berbicara tentang agama tapi kemudian nyerempet-nyerempet kepada pelecehan terhadap hadis, pelecehan terhadap para pembawa hadis, kita harus ragu. Kita harus menuduh keislamannya. Jangan-jangan orang ini berpemahaman Syiah, Rafidhah. Nah, itu diantara upaya yang bisa dilakukan. Nah, di sini disampaikan tentang masalah berpakaian dalam sholat, berpakaian dalam sholat atau ketika sholat, kita harus ingat bahwa ketika kita berdiri sholat maka kita sedang bermunajat kepada Rabb kita, kita sedang munajat kepada Rabb kita. Maka hendaknya kita dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan rapi, dalam keadaan menutup seluruh aurat kita. Karena itu termasuk syarat sahnya sholat. Oleh karena itu kita tidak boleh bermudah-mudah dalam hal ini mengenakan pakaian yang sembarangan, apalagi kalau mengenakan celana yang menampakkan bentuk tubuh. Ini sesuatu yang tidak pantas, ya, sesuatu yang tidak pantas. Kita harus ingat bahwa kita sholat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lewat saja kalau kita sedang sholat itu kita diperintahkan untuk menghadangnya, ya, tidak boleh lewat di depan kita kalau kita sedang sholat, karena kita sedang bermunajat kepada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan sampai ada yang mengganggu, jangan sampai ada yang lewat di depan orang sholat, harus ditahan. Sama, ya, kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, kemudian ada orang yang lewat di tengah-tengah kita, ini kan tidak sopan, ya, tidak sopan, tidak layak melakukan hal itu. Apalagi kalau kita sedang berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita hendaknya memperhatikan pakaian yang kita kenakan, ya, karena kita sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan sholat. Tutup aurat dengan sempurna, jangan nyerempet-nyerempet, ya, jelas harus di atas mata kaki, kain sarung atau gamis. Kemudian jangan sampai memakai celana yang menampakkan lekuk tubuh. Ini menjadi tidak sempurna menutup auratnya. Kemudian ditanyakan lagi di sini tentang majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu secara aliran wallahu alam, akan tetapi kalau secara amaliah mungkin saja ada amaliah-amaliah ibadah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum Syiah. Bagaimana cara bertaubat dari kemaksiatan karena kebodohan? Setelah tahu, hendaknya segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika maksiat itu maksiat yang kecil, maka dengan kita memperbanyak amalan ibadah, dengan sendirinya akan terhapus. Adapun kalau maksiat yang dimaksud itu adalah maksiat yang besar, maka kita harus melakukan ibadah yang sebanding dengan maksiat tersebut. Seperti misalnya kalau kita bermaksiatnya dalam bentuk kesyirikan, maka kita harus belajar tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Banyak yang menanyakan seputar tokoh-tokoh Syiah. Kemudian di sini disinggung apakah Sa'id Abil Siraj dan Quraisy Shihab termasuk tokoh Syiah? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Sa'id Abil Siraj kemudian Quraisy Shihab itu ada kecenderungan kepada paham Syiah. Kemudian Haidar Bagir, kalau di Bandung ada sebuah pesantren Babus Salam. Pesantren Babus Salam ini dipimpin oleh seorang tokoh Syiah. Thank you. ini ditanyakan tentang Syiah Zaidiyah, sama ya. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, sama-sama sesatnya, sama-sama menyimpangnya. Tidak ada istilah yang sesat itu Syiah Rafidhah sedangkan Zaidiyah tidak. Tidak, sama sesatnya. Karena Syiah Zaidiyah juga mengklaim kalau imam atau yang layak jadi imam itu adalah Zaid bin Ali. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.